من شرور أنفسنا والسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تبارك وتعالى وخير الهدى هدى نبينا المصطفى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عاذنا الله وإياكم من الضلال والنار إخوتي صدقوا سموا رحمني ورحمكم الله. Kita melanjutkan sedikit pembahasan dari nawaqid atau dari an-naqid as-sani, pembatal yang kedua pada ucapan Al-Imam Syekhul Islam Al-Mujaddid Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah taala, di mana beliau mengatakan wa yas'aluhumus syafa'ah. Qauluhu wa yas'aluhumus syafa'ah, asy-syafa'ah diambil dari kata asy-syafa', sebagaimana dikatakan oleh Ibn Faris rahimahullah ta'ala di dalam Mu'jamul Maqayis, Ash-shin wa fa wal-ain aslun sahih yadulu ala muqaranati syai'ain. Kata Ibn Faris rahimahullah ta'ala, asy-syafa'ah itu terdiri dari shin wal fa wal-ain, yang menunjukkan atas muqaranatu syai'ain. Beriringannya dua perkara. Min dalika syafa' khilaful watri. Termasuk dari kata syafa' ini diambil karena dia khilaful watr, lawan daripada kata al-watr atau al-witir, tunggal, ganjil. Sebagaimana bangsa Arab mengatakan kana fardan fasyafa'tuhu, tadinya dia sendirian, fasyafa'tuhu, kemudian aku mengiringinya, menggenapkannya. Nah, kata Imam Ibn al-Athir rahimahullah ta'ala di dalam Nihayah, yuqal syafa'a yashfa'u syafa'atan fahuwa syafi'un wa syafi'un wal musyafi'. Kata syafa'ah ini diambil dari kata syafa'a yashfa'u syafa'atan, sehingga isim fa'ilnya adalah syafi'. Kemudian isim maf'ulnya adalah syafi' wal musyaffi'. Al musyaffi' alladhi yaqbalu syafa'ah, isim fa'il daripada asy-syafa'ah, atau diistilahkan masdar mim, ini juga dinamakan al musyaffi', sehingga asy-syafa'ah ini memiliki dua rukun, al-musyafi' dengan al-musyafa'. Al-musyafi' adalah alladhi yaqbalu syafa'ah, al-musyafi' adalah orang yang menerima syafaat, atau nanti juga diistilahkan oleh ada ulama juga yang lainnya yang mengistilahkan dengan asy-syafi'. Wal musyaffa' alladhi yuqbal atuqbal syafa'atuhu, sedangkan al musyaffa' adalah yang diterima syafaatnya, yakni pemberi syafaat. Nah, atau nanti diistilahkan dengan al-masyfu' lahu. Apa pengertian syafaat sendiri? Definisinya syafaat secara istilah adalah su'alu syafi' al-khaira li ghairihi. Ada ulama yang mengatakan syafaat itu maknanya adalah su'alu syafi' al-khaira, orang yang akan menerima syafaat ini dia meminta kepada al-musyafa', meminta al-khair, kebaikan. Atau su'alu syafi' al-khair li ghairihi, orang yang meminta syafaat ini, meminta untuk diterima syafaatnya, meminta kebaikan untuk diberikan kepada yang lain. Ada juga yang mengatakan syafaat itu adalah tawassata syafi'u li ghairihi bijalfi naf'in aw daf'i dharrin aw raf'ihi. Syafaat artinya adalah tawassata syafi' li ghairihi, meminta syafaat ini mengambil perantara untuk bisa memberikan bantuan untuk orang lain, bijalfi naf'in, agar bisa mendapatkan kemanfaatan, au daf'i dharrin, atau menolak sebuah madarat, au raf'i, atau mengangkat sebuah madarat. Ada juga ulama yang menyatakan syafaat ini maknanya adalah as-su'al fi tajawuz 'anil dhunub wal jara'im. As-su'al fi tajawuz 'anil dhunub wal jara'im, permohonan untuk dimaafkan dosa-dosa dan kesalahan-kesalahannya. Sehingga dari sini, dari definisi ini, kita bisa memahami kenapa orang yang meminta syafaat ini bisa terjatuh ke dalam kekufuran dengan kufur yang akbar. Orang yang meminta syafaat ini bisa terjatuh ke dalam kekufuran dengan kufur yang akbar. Sehingga dikatakan oleh Syekhul Islam Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala di sini, wa yas'aluhu syafa'ah wa yatawakkal 'alaihim kafara ijma'an. Orang yang meminta kepada mereka, para perantara ini, meminta syafaat dan bertawakal kepada mereka, maka dia kafir, telah kafir ijma'an, menurut kesepakatan ulama. Nah, kenapa? Karena makna syafaat tadi, tawassata syafi' li ghairi bi jalbi naf'in. Orang yang meminta syafaat ini menjadikan adanya perantara untuk bisa mendapatkan kebaikan, kemanfaatan, ataupun menolak madarat, atau permohonan untuk dihapuskan dosanya, dosa-dosanya dan kesalahan-kesalahannya. Nah, maka pertanyaan kita, siapakah yang berhak menghapuskan dosa-dosa dan kesalahan? Allah tabaraka wa ta'ala. Iya. Kalau ketika hal itu kita pahami, kemudian diminta kepada selain Allah tabaraka wa ta'ala, maka ini menjadi apa? Kekufuran. Tamam? Mufhum insyaAllah ya? Barakallahu fikum. Sehingga dari sini para ulama menerangkan bahwasanya wasyafa'atu syafa'atan. Berarti syafa'at itu ada dua macam. Musbitah, yang pertama adalah musbitah, dan yang kedua adalah manfiyah. Apa yang musbitah? Wa hiya allati tawafarat fiha syurutu syafa'ah. Syafaat itu dinyatakan syafaat yang musbitah syafaat yang syar'iyyah, yaitu syafaat yang dia memenuhi persyaratan-persyaratan syafaat. Atau dengan kata lain, wa huwa allati tatlubu minallah atau tatlubu minallah asy-syafa'ah al-musbitah hiya allati tatlubu minallah. Ya. Pengertian lain, syafaat yang musbitah adalah syafaat yang tatlub minallah, yang diminta dari Allah tabaraka wa ta'ala. Sehingga asy-syafi' mukramun bisyafa'ah wal masyfu' lahu man radiyallahu qawlahu wa 'amalahu ba'dal izni. Dengan adanya syafaat musbitah ini, berarti asy-syafi' mukram. Orang yang meminta syafaat ini adalah orang yang mukram, orang yang dimuliakan. Wal masyhu lahu man radiyallahu qawlahu wa 'amalahu ba'dal idz. Dan yang diberi syafaat adalah orang yang diridhai oleh Allah ucapannya, amalannya setelah mendapatkan izin. Nah, hal ini berdasarkan firman Allah tabaraka wa ta'ala dalam surah Al-Baqarah ayat 255, man dalladhi yashfa'u indahu illa bi'idznih. Siapakah yang dapat memberikan syafaat di sisi Allah kecuali dengan seizinnya? Berarti syafaat yang musbitah ini memiliki persyaratan sebagaimana disebutkan dalam ayat tersebut. Apa syaratnya? Ada dua syarat di situ. Syarat yang pertama adalah iznullahi lisyafi', izin dari Allah bagi yang memberikan syafaat. Karena Allah tabaraka wa ta'ala menyatakan apa? Man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi izni. Siapakah orangnya yang bisa memberikan syafaat di sisi Allah kecuali setelah mendapatkan izin darinya? Nah, ini syarat yang pertama, adanya izin dari Allah tabaraka wa ta'ala bagi orang yang memberikan syafaat. Syarat yang kedua, ridhahu 'anil mashru'i lahu. Adanya keridhaan dari Allah bagi orang yang mendapatkan syafaat. Hal ini berdasarkan firman Allah Ta'ala dalam surah Anbiya ayat 28. Allah menyatakan wala yashfa'una illa liman irtada. Wala yashfa'un, dan mereka tidak bisa memberikan syafaat illa liman irtada, kecuali kepada orang-orang yang diridhai oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Sehingga di sini la yardallahu ta'ala an ahli illa an ahli tauhid. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan meridhai syafaat itu diberikan kecuali kepada ahli tauhid. Nah, kemudian bentuk syafaat yang kedua, yaitu syafaat manfiyah, adalah hiyallati lam tatawafar fiha tilka syurut, yaitu syafaat yang tidak memenuhi persyaratan-persyaratannya, dikatakan syafaat yang manfiyah. Yang bagaimanakah? Qala wa hiya ma kanat tutlabu min ghairillah fi ma la yaqdiru alaihi illallah, yaitu syafaat yang diminta dari selain Allah dalam perkara-perkara yang tidak dimampui kecuali oleh Allah. Nah, dalam hal ini tajawuz adz-dzunub wal jaraim, yang bisa memberikannya hanya Allah, hanyalah Allah tabaraka wa ta'ala. Nah, sehingga ketika diminta dari selain Allah, maka ini dinamakan apa? Syafaat yang manfiyah. Nah, adapun dalilnya adalah firman Allah tabaraka wa ta'ala dalam surah Al-Baqarah ayat 254. Allah menyatakan ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayatiya yawmun la bay'an fihi wala khullah wala syafa'ah wal kafiruna humudh dhalimun. Wahai orang-orang yang beriman, berinfaklah kalian dari apa yang telah kami rizkikan kepada kalian sebelum datangnya satu hari yang tidak lagi bermanfaat, yang tidak lagi ada jual beli padanya, dan tidak ada lagi khullah pertemanan, wala syafa'ah, dan tidak ada lagi syafaat padanya. Nah, maksudnya di sini apa? Syafaat yang diminta dari selain Allah tabaraka wa ta'ala sudah tidak bisa, tidak ada. Wal kafiruna humud dhalimun, sehingga Allah tabaraka wa ta'ala mengatakan orang-orang kafir itu adalah orang-orang yang zalim. Nah, baik. Apa gambaran daripada syafaah yang syirkiyah ini? atau yang manfiyah ini? Asy-syafa'atu syirkiyah lah suratan. Syafaat yang manfiyah atau syirkiyah ini memiliki dua gambaran. As-suratul ula ayas'alal mayyit inda qabrihi syafa'ata. Wal wasitata. Yani seseorang meminta kepada mayyit di kuburannya, meminta syafaat, meminta wasitah, meminta supaya menjadi perantara. Kalladhi yaqa' minaz-za'irin lil amwat haitsu yunadun sahib al-qabri ya ayyuhal waliyul fulani isfa' lana 'inda rabbik. Misalkan ini terjadi seperti apa yang terjadi pada az-zairin lil amwat, orang-orang yang melakukan ziarah kubur. Ketika mereka meminta, memanggil penghuni kuburnya dengan mengatakan ya ayyuha al-walil fulani, wahai wali fulan, isfa'lana, berikan untuk kami syafaat, inda rabbik, di sisi Rabbmu. Ini tidak boleh. Ini gambaran yang pertama, syafaat yang syirkiyah. Jadi meminta kepada selain Allah tabaraka wa ta'ala. Gambaran yang kedua, surat Tsaniyah ayas alal mayyit ba'idan an qabrih. Seseorang meminta kepada mayyit tetapi tidak di kuburannya, jauh dari kuburannya. Jauh. Ya. Misalkan apa? Di tengah lautan misalkan. Karena mungkin tidak ada kuburan tengah lautan ya. Ya. Nah. Sehingga alladhi yaqa' minal muta'alliqina bisalihin haitsu yakunu hajiran lahum wa dabuhum fi hullihim wartihalihim talab syafa'ah minal walil fulani. Seperti orang yang sudah terbiasa tergantung dengan orang-orang saleh. Iya. Biasa tergantung dengan orang-orang saleh. Ciri-cirinya biasanya dia memajang fotonya di rumah-rumah wali fulan gitu ya. Atau disimpan di dompet-dompet, ditempelkan gambar-gambarnya di kendaraan-kendarannya, mobil, perahu, kapal, ya. Ini orang-orang yang muta'alliq bisalihin, rata-rata demikian. Sehingga ketika dia berada di tengah lautan atau di tengah hutan atau di tengah perjalanan, dia mendapatkan madarat atau dia ingin mendapatkan keselamatan, dia memanggil, menyeru kepada walil fulani. Begitu. Padahal tidak ada di kuburannya, tidak di sisi kuburannya, tidak dekat kuburannya, jauh. Iya. Ini dua gambaran tentang asy-syafa'ah yang syirkiyah. Jadi bisa terjadi ketika berada di sisi kuburan wali fulan dan meminta kepada wali fulan yang sudah mati tersebut asy-syafa'ah dan al-wasithah. Atau jauh dari kuburannya. Ya. Mungkin sebagian kita bisa melihat, bisa mendengar yang seperti itu. Ya. Nah. Jadi memintanya tidak mesti selalu di hadapan. Di hadapan mayit tidak mesti. Nah. Baik. Demikian ya. Gambaran daripada asy-syafa'ah asy-syirkiyah. والناس في أمر الشفاعة على ثلاثة أصناف. Dan manusia dalam menyikapi syafaat ini terbagi menjadi tiga kelompok. Manusia dalam menyikapi syafaat ini terbagi menjadi tiga kelompok. Kelompok yang pertama sinfun ghala fi isbatiha. Kelompok pertama adalah kelompok yang dia ghulu, berlebih-lebihan dalam menetapkan adanya syafaat. Siapa mereka? Wahumun nasara wal musyrikun wa ghulatu sufiyah wal quburiyun. Mereka seperti kaum Nasrani, ya. Nasrani selalu mereka, apakah dalam bentuk simbol salibnya, apakah dalam bentuk gerakan tangannya, ya. Mereka meminta itu. Jangan dikira tidak meminta syafaat. Mereka minta. Ya. Nah. Atau seperti kaum musyrikin, ghulatu sufiyah, kaum sufi yang ekstrim, kuburiyun. Kenapa mereka bisa demikian? Haitsu ja'alu syafa'atan mayu'azzimunahu 'inda Allah yawmal qiyamah kasyafa'atihi fid dunya. Haitsu i'taqadu anna ha'ula'il mu'azzimin yashfa'una istiqlalan. Di mana mereka menjadikan syafa'at man yu'azzimunahu 'inda Allah yawmal qiyamah, orang-orang yang diagungkan oleh mereka, atau mayu'adzimunahu 'indallahi yaumal qiyamah, orang-orang yang diagungkan oleh mereka di sisi Allah di hari kiamat nanti, syafaatnya memintanya seperti mereka meminta di dunia, dengan keyakinan bahwasanya mereka-mereka orang-orang yang mendapatkan, memiliki kedudukan tersebut, bisa memberikan syafaat secara khusus di dunia, sehingga mereka memintanya di dunia. Ini ya. Ketika datang nas dalil adanya kelompok-kelompok yang bisa memberikan syafaat, misalkan seperti salihin, al-malaikah, mereka mintanya di dunia. Ini orang-orang yang dimuliakan di sisi Allah tabaraka wa taala. Tapi mereka memintanya di dunia. Ini kelompok yang pertama. Kelompok yang kedua adalah sinfun angkara syafa'ah. Kelompok yang menolak syafa'at secara mutlak. Ditolak sama sekali. Kal mu'tazilah wal khawarij. Seperti kaum mu'tazilah dan khawarij. Kenapa? Haitsu angkara syafa'atan Nabi SAW wa ghairahu li ahli kabair. Seperti di mana mereka mengingkari syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan yang lainnya untuk ahli kabair. Wa qassaru syafa'ah ala taibin minal mu'minin. Dan mereka membatasi syafaat itu hanya bagi orang-orang yang bertobat dari kaum mukminin. Kalau orang-orang yang sudah bertobat di dunia, maafu, ya, termaafkan. Jadi apa? Ini sisi apa? Sisi kekeliruannya, ya. Tentunya bagi orang-orang yang memandang dengan insaf, dengan adil. Tetapi karena mereka menganggap bahwasanya pelaku dosa-dosa besar ini adalah orang-orang yang finnar, mukhallad dan finnar, kekal di dalam neraka, maka apa? Jadilah mereka menganggap bahwasanya syafaat Nabi untuk ahli kabair itu tidak ada. Mereka tolak sekian banyak hadis. Hadis tentang bagaimana orang yang sudah masuk ke dalam neraka dalam keadaan sudah menjadi arang, kemudian Allah masukkan ke dalam Nahrul Hayah, dan kemudian dikeluarkan dari neraka karena adanya keimanan sebesar zarrah, dan dimasukkan ke dalam surga. Mereka tolak itu semua. Kenapa, Pak? Kenapa? Karena Al-Mu'tazilah dalam hal ini sama dengan kaum Khawarij, Ahlul Kabair, Finnar, Mukhalladan Finnar. Ya. Yang berbeda hanya dalam masalah apa? Takfir. Berbeda dalam masalah takfir saja. Ya. Kalau Khawarij mengatakan Ahlul Kabair itu kafir, Mu'tazilah mengatakan apa? Manzilah baina manzilatai. Ini. Tetapi sepakat kedua-duanya menyatakan apa? Ahlul Kabair finnar, khalidan fiha. Ya. Begitu. Baik. Kenapa mereka bisa berpemahaman demikian? Apa alasan mereka? Selain mereka membatasi syafaat itu hanya bagi orang-orang yang bertaubat dari kaum mukminin, alasan mereka li'ana isbatas syafa'a lil fusaq yunafi mabda'al wa'id fi madhhabihim bal fi madhhabihim al-batil. Karena ketika menetapkan adanya syafaat li ahli kabair atau lil fusaq bagi orang-orang fasik, ini orang-orang yang banyak melakukan kesalahan, yunafi mabdal wa'id, kata mereka akan bertolak belakang dengan ayat-ayat wa'id, ayat-ayat ancaman. Ya. Begitu. Demikian. Ya. Contohnya seperti apa? Orang yang membunuh mukmin dengan sengaja, ya. Maka apa ancaman dari Allah tabaraka wa taala? Fajaza'uhu jahannam khalidan fiha, ya. May yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannam khalidan fiha wa ghadiballahu 'alayhi wa la'anahu wa 'adalahu 'adaban alima. Allah tabaraka wa ta'ala menyatakan may yaqtul mu'minan muta'ammidan, barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, fajaza'uhu jahannam, maka balasannya adalah jahannam. Ayatanillah khalidan fiha. Lihat, kata mereka apa? Ini janji Allah. Membunuh itu adalah apa? Kabira, ya, dosa besar. Dan ancamannya apa? Jahannam khalidan fiha, kekal di dalam. Kalau kita menetapkan berarti menyelisih ayat ini, sedangkan Allah menyatakan apa? La yukhlifullah wa'adahu, Allah tidak akan menyelisih janjinya. Terus apa jawabannya? Diterangkan oleh Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala dan para ulama yang lainnya bahwasanya al-khulud naw'an, kekekalan di dalam an-nar itu terbagi menjadi dua. Ya. Al-khuludul abidul abidi kekal selama-lamanya. Ini bagi orang-orang kafir dan munafikin. Kenapa? Karena al-munafiqina fi darqil asfali minan nar. Iya. Adapun kafirin jelas. Yang kedua, al-khuludul mu'aqqad. Kekekalannya berbatas waktu. Ya. Mufhum? Kekekalan yang berbatas waktu. Apa buktinya? Padahalnya tadi hadis tadi. Kita ambil contoh satu dalil. Tadi. Orang yang sudah masuk ke dalam neraka kemudian sudah menjadi arang. Ya. Orang yang tersiksa dia. Kemudian apa? Dikeluarkan dari an-nar dan dimasukkan ke dalam al-jannah. Dia kekal di dalamnya tetapi apa? Berbatas waktu. Sesuai dengan kehendak Allah tabaraka wa taala. Nah. Sehingga ketika seorang mukmin yang membunuh mukmin lainnya dengan sengaja, dia berada di jahanam sesuai dengan janji Allah taala, khalidan fiha, tetapi apa? Khuludnya khulud muakkad. Demikian. Ya. Yeah. Nah. Yang ketiga, dari kelompok manusia dalam menyikapi syafaat ini adalah sinfun tawassutun. Kelompok yang tengah-tengah, wahum ahlu sunnati wal jamaah. Mereka adalah ahlu sunnah wal jamaah. Falam yanfu kulla syafaatin, walam yusbitu kulla syafaatin. Dimana ahlu sunnah mereka tidak menafikan setiap syafaat dan tidak menetapkan setiap syafaat. Bal asbatu minas syafaati madalla ala dalil minal kitab wa sunnah. Tetapi ahlu sunnah menetapkan dari syafaat ini apa yang sesuai dengan dalil dari kitab dan sunnah. Wa nafahu minha ma nafahu dalil, dan menafikan dari syafaat ini apa yang dinafikan oleh dalil. Begitu. Sehingga kita mengenal asy-syafaat itu apa? Syafaatan, ya. Musbita dengan manfiyah, begitu. Ya. Nah, baik. Nah, bisa dilihat pembahasan ini dalam At-Ta'liqul Mumti' ala Qawaidil Arba', tulisan Syekh Khalid Ar-Raddadi, halaman 54. Nah, kita masuk pada baik. Dan yang melakukan ini kafara ijma'an, ya. Kufur secara ijma'. Nah. Adapun siapa saja yang menyatakan ijma', diterangkan oleh Syekh bin Mas'ud rahimallahu taala dalam kitab Syarah An-Nawaqidul Islam. Syarah Nawaqidul Islam. Nah. Taib Asalis, qala rahimallahu taala, qala Syekhul Islam Al-Mujaddid Al-Imam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'ah. Asalis, man lam yukaffir musyrikina aw syakka fi kufrihim aw sahhaha madhhabahum kafar. Kata Syekhul Islam rahimahullah ta'ala, man lam yukaffir musyrikin, barang siapa yang tidak mengkafirkan kaum musyrikin, aw syakka fi kufrihim, atau ragu dalam mengkafirkan mereka, aw sahaha mazhabahum, atau membenarkan mazhab mereka, kafar, maka dia telah kafir. Nah, diterangkan oleh Syekh Abdul Aziz Ar-Rajhi hafizallahu taala ketika beliau ditanya tentang makna daripada pembatal yang ketiga ini, apa maksud daripada ucapan Syekhul Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala. Dijawab oleh beliau hafizullah ta'ala dalam kitabnya As'ilah wa Ajibah, fil iman wal kufur, halaman 54. Ma'na hadha anna man i'taqada anna al-musyrikina ala haqqin. Ma'na daripada ucapan beliau ini menunjukkan bahwasanya barang siapa yang meyakini bahwa kaum musyrikin di atas hak kebenaran, wa tawaqqafa fi dhalika fa huwa kafir, atau dia tawakuf, tawakuf, diam, tidak bersikap dalam masalah ini, fa huwa kafir, maka dia kafir. Kenapa? Li annahu lam yukafir bitaghut. Enam. Berarti dia tidak, dikarenakan dia berarti tidak mengkafirkan taghut, tidak kufur kepada taghut. Lam yakfur bitaghut. Lianna tauhid labudda fihi min amrain. Liannahu lam yakfur bitaghut. Lianna tauhid labudda fihi min amrain. Sebabnya dia kafir karena dia berarti tidak kufur kepada taghut. Dikarenakan tauhid ini harus mencakup dua perkara, yaitu al-amrul awal al-kufru bitaghut, wal-amrul tsani al-imanu billah. Perkara yang pertama adalah kufur kepada taghut, yang kedua adalah beriman kepada Allah. Wa hadha huwa ma'na la ilaha illallah wa anna ma'naha la ma'budu bihaqqin illallah. Dan ini adalah makna daripada kalimat la ilaha illallah, di mana makna la ilaha illallah adalah la ma'budu bihaqqin illallah, tidak ada yang diibadahi dengan hak kecuali Allah. Sehingga kata beliau hafizallahu taala, la ilaha kufrun bitaghut illallah imanun billah. La ilaha ini adalah kufur kepada taghut, dan illallah merupakan keimanan kepada Allah. Faman lam yakfur, faman lam yukafir musyrikin awil yahud awil nasara awil wasaniyin aw tawaqqafa fi kufrihim fahuwa kafirun billah. Maka barang siapa yang tidak mengkafirkan kaum musyrikin, atau tidak mengkafirkan kaum Yahudi, kaum Nasrani, wasaniyin, para paganisme penyembah berhala, atau tawaqqafa fi kufrihim, atau tawaqquf, tidak bersikap dalam mengkafirkan mereka, fahuwa kafir billah, maka dia kafir kepada Allah. Labud, ayya'taqida kufrahum, wajib untuk dia meyakini kekufuran mereka. Nah, demikian secara ringkas dari jawaban Syekh Abdul Aziz Ar-Rajihi hafizallahu taala. Dan dikatakan oleh Imam As-Sa'di rahimallahu taala di dalam fatwa beliau yang terkumpul di dalam Majmu' Mu'allafat As-Sa'di rahimallahu taala pada juz yang ke-7 halaman 72. Kullu man hakama syara'u bitakfiri fa innahu yajib takfiruhu. Setiap orang yang telah dihukumi oleh syariat akan kekafirannya, maka wajib untuk dikafirkan. Wa man lam yukaffir man kaffarahu Allah wa rasuluhu fa huwa kafir. Mukadzibun lillahi wa li rasulihi. Dan barang siapa yang tidak mengkafirkan orang yang telah dikafirkan oleh Allah dan Rasulnya, maka dia kafir, mendustakan Allah dan Rasulnya. Wadhalika idha sabata indahu kufruhu bidalilin syar'i. Yang demikian itu manakala telah sahih padanya kekufurannya dengan dalil syar'i. Ya. Ini menunjukkan apa? Diqahnya, rincinya penjabaran beliau Imam Sa'di rahimahullah taala. Ya. Tidak sembarangan kita, tidak boleh kita sembarangan mengkafirkan orang. Ya. Harus sabata indahu kufruhu bidalilin syar'i. harus jelas pasti kekufurannya dengan dalil yang syar'i. Wa qala al-'allamatu al-Fauzan hafizallahu ta'ala, dan diterangkan pula oleh Syekh Shalih Fauzan hafizallahu ta'ala, man lam yukaffir al-musyrikina لأنه يجب على المسلم أن يكفر من كفره الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. Barang siapa yang tidak mengkafirkan kaum musyrikin, karena sesungguhnya wajib bagi seorang muslim untuk mengkafirkan orang yang telah dikafirkan oleh Allah dan Rasulnya صلى الله عليه وسلم. Wallahu jalla wa ala kafara al-musyrikina 'abadat al-awthan wa ghairahum mimman ya'budu ma'allahi ghairah. Karena Allah Azza wa Jal telah mengkafirkan kaum musyrikin, para penyembah berhala, dan selain mereka dari orang-orang yang menyembah Allah, menyembah bersama Allah, juga menyembah yang lainnya. Wa ghafara man lam yu'min bir rusul aw ba'dihim kama fil Qur'ani was sunnati nabawiyah. Atau yang telah dikafirkan dan mengkafirkan orang yang tidak beriman kepada Rasul, kepada para Rasul, atau kepada sebagian mereka sebagaimana dalam Al-Quran dan Sunnah. Kafar al-musyrikina minal Yahudi wal Nasara wal Wasaniin. Allah telah mengkafirkan kaum musyrikin dari kalangan Yahudi dan Nasrani dan Wasaniyin, para paganisme ini, penyembah berhala. Fayajib 'alal muslim ayataqida biqalbihi kufrahu amalan bitakfirillahi lahum wa takfiri rasulillahi sallallahu alaihi wasallam lahum. Maka wajib bagi seorang muslim untuk meyakini dengan hatinya akan kekufuran mereka dalam rangka mengamalkan pengkafiran Allah kepada mereka dan pengkafiran Rasulullah SAW kepada mereka, sebagaimana firman Allah Taala dalam surah Al-Maidah ayat 17, laqad kafara alladziina qalu innallaha huwal masiih ibnu maryam. Allah menyatakan laqad kafara, sungguh telah kafir. Alladzina qalu, orang-orang yang mengatakan innallaha huwal masiih ibnu maryam, yaitu orang-orang yang mengatakan bahwa Allah adalah al-masih bin maryam. Ini demikian diterangkan oleh Syekh Shalih Fauzan dalam kitabnya Durus wa Syarah ala Nawaqid al-Islam pada halaman ke-80. Nah, sehingga ini adalah perkara yang mujma', yang disepakati oleh para ulama. Ijma'ul ulama' ala kufri man lam yakfur man lam yukaffir man sabata kufru binasin syar'i. Para ulama sepakat menunjukkan, mengatakan bahwasanya kafirnya orang yang tidak mengkafirkan orang yang telah jelas kekafirannya berdasarkan nas syar'i. Siapa di antara para ulama yang menyatakan ijma'? Wa mimman naqala al-ijma' Al-Qadi Iyad rahimahullah ta'ala fi syaba. Di antara yang menukilkan ijma'nya perkara ini, ini orang yang kafirnya orang yang tidak mengkafirkan orang-orang yang telah dikafirkan oleh Allah dan Rasulnya, di antaranya adalah Al-Imam Al-Qadi Iyad rahimahullah ta'ala. Beliau mengatakan wa qama al-ijma'u ala kufri man lam yukaffir ahadan minal yahudi wal nasara. telah tegak ijma atas kafirnya orang yang tidak mengkafirkan seseorang pun dari Yahudi dan Nasrani. Wa kullu man faraqa din al-muslimin. Dan setiap orang yang memisahkan diri dari agama kaum muslimin, aw waqafa fi takfirihim aw syakka, atau dia tawakuf tidak memberikan keputusan di dalam mengkafirkan mereka ataupun karena ragu. Nah, ini kata Imam Al-Qadhi Iyad. Dan termasuk yang menyatakan ijma adalah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala dalam majmu' fatwanya. Juz 27 halaman 464. Kata Syekhul Islam rahimahullah taala, "Wa man lam yuqirru bi anna ba'da mab'athi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lan yakuna muslim illa man amana bihi wattaba'ahu batinan wa zahira falaysa bimuslimin." Barang siapa yang tidak menetapkan bahwasanya setelah diutusnya Muhammad SAW dia tidak menjadi seorang muslim kecuali beriman kepadanya dan mengikutinya baik secara lahir maupun secara batin, falaysa bimuslim, maka dia bukan muslim. Wa man lam yuharram yuharrimu at-tadayyun ba'da mab'atsi nabiy sallallahu alaihi wasallam bidinil yahud wan nasara, dan barang siapa yang tidak mengharamkan beragama setelah diutusnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan agama Yahudi dan Nasrani, bal man lam yukaffiruhum bal man lam yukaffiruhum wa yubghidhuhum falaysa bimuslimin biittifaqil muslimin. Bahkan kata Syekhul Islam, barang siapa yang tidak mengkafirkan mereka dan tidak membenci mereka, maka dia bukan muslim menurut kesepakatan kaum muslimin. Nah, hey, orang yang tidak menetapkan orang-orang yang tidak beriman kepada Muhammad SAW setelah diutusnya beliau SAW, maka dia bukan muslim. Nah, dan tidak mengharamkan agama setelah diutusin Nabi Muhammad SAW, tidak mengharamkan agama Yahud dan Nasara, maka dia juga bukan muslim. Nah, dan tidak, dan orang yang tidak mengkafirkan mereka dan tidak membenci mereka, maka bukan muslim. Maka kata Syekh bin Bas rahimahullah ta'ala dalam majmu' fatwanya juz kedua halaman 218, fal yahudu wan nasara lamma lam yusaddiqu muhammadan alaihi salatu wassalam saru bidhalika kuffaran dulalan. Maka kaum Yahudi dan Nasrani tatkala mereka tidak membenarkan Muhammad SAW, maka mereka dengan itu menjadi kuffar, orang-orang kafir, dulal, orang-orang yang sesat. Wa in faradna anna ba'dahum wahada Allah fa innahum dalun kuffar bi ijma'il muslimin. Sekalipun ada sebagian dari mereka yang mentauhidkan Allah, selama mereka tidak membenarkan Muhammad SAW setelah diutusnya Nabi Muhammad tentunya, maka apa? Fa innahum dalun kuffar bi ijma'il muslimin. Maka mereka adalah orang sesat yang kafir menurut kesepakatan kaum muslimin. Kenapa? Li'adami imanihim bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Karena mereka tidak ada keimanan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Falaqala syakhsun, Kalau seandainya ada seseorang yang mengatakan, kata Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala, ini abudullah wahdah, aku beribadah hanya kepada Allah saja, wa usaddiqu muhammadan fi kulli syai, dan aku membenarkan Nabi Muhammad SAW dalam segala sesuatunya, illa fi tahrimi riba, illa fi tahrimi zina, kecuali dalam masalah mengharamkan zina. Nah, bi an ja'alahu mubahan, di mana dia menganggap bahwasanya zina ini mubah, fa innahu yakunu bihadza kafiran, maka dengan ini dia menjadi kafir, halalud dam wal mal bi ijma'il muslimin, halal darah dan hartanya menurut kesepakatan kaum muslimin. Wala qala innahu wahidullah wa ya'buduhu wahdahu duna kulli man siwa wa yusaddiqu ar-rusul jami'an wa ala rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam illa fi tahrimil liwat fa huwa wa huwa ityanu dhukur sara kafiran halal ad-dam wal mal bi ijma'il muslimin. Kalau ada yang mengatakan bahwasanya dia mentauhidkan Allah, dia hanya beribadah kepada Allah semata, tidak kepada yang selainnya, dia membenarkan semua para rasul, bahkan membenarkan pimpinan para rasul Muhammad SAW, kecuali dalam masalah mengharamkan liwat. Apa liwat? Ini ityanu dhukur, menghalalkan mendatangi lelaki, berhubungan dengan lelaki, sesama lelaki. Nah, atau homoseks bahasa kitanya. Maka sar kafiran halal dam wal mal, dia kafir halal darah dan hartanya, bi ijma'il muslimin, menurut kesepakatan kaum muslimin. Demikian kata Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala. Nah, sehingga dari sini konsekuensi daripada mengkafirkan orang kafir ini banyak, melahirkan banyak hukum-hukum. Nah, seperti apa? Wajibnya membenci orang kafir dan tidak berloyalitas dengan mereka, sekalipun itu adalah kerabat kita. Nah, hal ini sebagaimana firman Allah tabaraka wa ta'ala dalam surah Mumtahanah ayat 1-3, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidu aduwi wa aduwakum awliya tulquna ilaihim bil mawaddati wa qad kafaru bima ja'akum min haqq. Nah, ini atau hukum yang lainnya juga, idza mata al-musyrik wal kafir fa innal muslim la yatawalla janazatahu illa idza lam yujad man yadfanuhu min al-kufar. Apabila seorang musyrik atau kafir itu mati, maka tidak dihalalkan bagi seorang muslim untuk mengurusi jenazahnya, kecuali jika tidak didapati dari orang-orang kafir yang mengurusi jenazahnya. Maka apa? Maka yuwara biturab, cukup ditimbun dengan tanah, selesai. Begitu. Ya. Ditaburkan saja sudah. Enggak dikuburkan, tidak di apa? Dikuburkan di kuburan kaum muslimin, tidak di salati apalagi, dimandikan dan sebagainya. Nah, tidak dikafani dan sebagainya. Nah, demikian. Yang ketiga, hukum yang lahir dari perkara ini, seorang muslim tidak bisa mewarisi harta orang kafir. Demikian juga sebaliknya. Ini lahir daripada itu hukum ini. Ya. Karena Nabi SAW menyatakan la yarithul muslim al-kafir wal kafir muslim. Sebagaimana diriwayatkan dalam Bukhari dan Muslim. Seorang muslim tidak mewarisi orang kafir, dan kafir juga tidak mewariskan orang, tidak mewarisi orang muslim. Yang keempat, tidak boleh, la yajuz, tidak boleh bagi seorang kafir menikahi seorang wanita muslimah karena dikhawatirkan agamanya. Ya. Demikian. Berdasarkan surah Al-Baqarah ayat 221. Wa tunfil musyrikin hatta yu'minu. Wala 'abdu mu'minun khairum min musyrikin walau a'jabakum. Demikian. Apa? Adapun sebaliknya, bagi seorang muslim, dia dibolehkan menikahi wanita yang dari kalangan Yahudi dan wanita kafir, maksudnya dari kalangan Yahudi dan Nasrani, selama apa? Selama mereka adalah wanita afifah, wanita yang bisa menjaga kehormatan mereka. Nah, seorang muslim boleh menikahi seorang wanita Yahudi atau Nasraniyah, selama wanita tersebut apa? Afifah, bisa menjaga kehormatannya. Adapun wanita yang tidak bisa menjaga kehormatannya, apalagi zaniyah, na'udzubillah, maka tidak dibolehkan. Yang kelima, wajibnya hijrah bagi seorang muslim dari negeri kafir. Nah, yang keenam, tidak boleh memulai salam, mengucapkan salam kepada orang kafir. Yang ketujuh, dia tidak boleh melapangkan, memberikan jalan yang luas, yang lapang bagi orang kafir ketika berjalan bersamaan. Nah, hendaknya dia diberikan jalan yang sempit. Nah, demikian. Tetapi apa? Bukan berarti di sini kata Syekh bin Baz rahimahullah taala, bukan berarti dia dipepeti jalannya, disempitkan. Dia hanya diberikan jalan yang tidak lapang. Tetapi bukan berarti apa? Dipersempit jalannya. Bukan. Jangan difahami demikian, ya. Nah, kita tidak memberikan jalan yang lapang bagi dia, bukan berarti dipersempit jalannya. Misalkan kita jalan bersama, kemudian kita geser-geser dia sampai menempel ke dinding dan enggak. Keliru, tidak demikian, ya. Tapi hendaknya kita tidak memberikan jalan yang lapang bagi dia. Artinya apa? Kita memilih yang luas, dia yang sempit. Demikian. Yang kedelapan, tidak dibenarkan bagi mereka untuk masuk ke dalam Al-Haram Makki, berdasarkan surah Taubah ayat 28. Yang kesembilan, wajib bagi walil amr untuk mengeluarkan mereka dari jaziratul amr, jaziratul arab. Nah, dan ini adalah kekhususan walil amr. Yang kesepuluh, tidak memuji mereka dan tidak menyanjung mereka. Ya, tidak memuji mereka dan tidak menyanjung mereka, apalagi sampai mengidolakan mereka. Ya, rambutnya mengikuti rambut mereka. Ya, gaya jalan yang ikuti jalan mereka. Nah, terutama apa? Para penggemar sepak bola, ya. Rata-rata. Nah, hati-hati, interview. Rambutnya dibikin rambut seperti itu. Idolanya rambutnya model apa diikuti? Walaupun ada mangkok di tengahnya diikuti. Ya. Nah. Yang ke-11, haram untuk tasyabbuh dengan mereka dalam masalah pakaian dan yang lain-lainnya dari perkara yang khusus bagi mereka. Nah. Baik. Demikian, ikhwati a'azani wa jazakumullah. Sudah di 12 belum itu? Sudah kelihatan. Nah, Allah musta'an. Baik. An-naqid rabi', fa insyaallah taala nanti kita akan masuk pada pertemuan yang akan datang, ya, insyaallah, ya. Season yang akan datang. An-naqid rabi'. Nah, insyaallah taala. Wallahu alam bissawab wal afu minkum ala taqsir wa nasallahu salamu al afiyah. Aqulu qawli hadha astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. تفضلوا حفظكم الله.